Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah mabadu. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan membahas tentang keterangan mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya, ini termasuk keterangan yang sifatnya majrur ya, sama dengan jar majrur. Mudhaf ilaih pun juga majrur. Dan sebetulnya ketika kita membahas mudhaf-mudhaf ilaih, yang kita bahas adalah mudhaf ilaihnya ya, bukan mudhafnya. Karena mudhaf ini bisa apa saja. Nanti kalau kita lihat contoh-contohnya, kita akan mengerti bahwasanya mudhaf ini bisa apa saja. Adapun yang disebut dengan keterangan adalah mudhaf ilaih, karena mudhaf ilaih menjelaskan ya, menjelaskan mudhaf ya. Jadi mudhaf-mudhaf ilaih merupakan frase, ia bukan kalimat seperti mubtada khobar. Meskipun secara susunan mudhaf ilaih ini sama dengan mubtada khobar ya, ini ada dua ya. Ya, yang pertama disebut dengan mudhaf, yang kedua disebut dengan mudhaf ilaih. Tapi mudhaf ilaih ini hanyalah frase, bukan kalimat. Ya, bukan kalimat sempurna. Berbeda dengan mubtada khobar yang ia merupakan kalimat sempurna ya. Di dalam bahasa Indonesia kita mengenal frase misalkan batu kali, kemudian pintu jati, kemudian cincin besi atau cincin emas. Nah, ini disebut dengan mudhaf-mudhaf ilaih ya. Batu kali ini artinya batu dari kali. Kemudian cincin emas, batu dari emas ya. Kemudian buku Zaid, buku bagi Zaid, buku punyanya si Zaid ya. Jadi memang mudhaf ilaih ini biasanya menjelaskan min dan li ya, menjelaskan min dari asal atau menjelaskan li untuk siapa ya. Misalkan cincin emas, maka sebetulnya ketika mengatakan cincin emas, kita ingin menjelaskan cincin min emas ya. Khatamu min minaz zahab ya. Cincin dari emas. Ketika kita mengatakan batu kali, maka sebetulnya kita ingin mengatakan batu dari kali ya. Kemudian kalau kita mengatakan buku Zaid, bukunya Zaid, maka sebetulnya buku untuk si Zaid ya. Jadi memang mudhaf ilaih terkadang yang menjelaskan minnya, darinya, atau yang menjelaskan li-nya, untuknya, untuk siapa ya. Contoh ya, contohnya misalkan kitabu Zaidin ya, bukunya si Zaid ya. Kitabu Zaidin, bukunya si Zaid. Kitabu disebut dengan mudhaf, dan Zaid ini mudhaf ilaih ya. Kitabunya mudhaf, Zaidin ini mudhaf ilaih. Kemudian contoh yang kedua, kitabul lughati ya. Kitabul lughati, maka ini adalah artinya buku bahasa. Ketika kita mengatakan kitabu Zaidin, maka sebetulnya kita akan mengatakan kitabun li Zaidin ya, buku untuk si Zaid. Atau ketika kita mengatakan kitabul lughati, maka kita sedang mengatakan kitabun li lughati ya, kitab untuk bahasa ya, bukan kitab untuk yang lainnya. Ya. Ini yang takdirnya atau penjelasannya adalah li. Kemudian mudhaf ilaih ada juga yang menjelaskan min ya. Contohnya khatamu zahabin ya, cincin emas ya. Ketika kita mengatakan khatamu zahabin, maka sebetulnya kita ingin mengatakan khatamun min min zahabin ya. Khatamun min zahabin, cincin dari emas ya. Jadi ini tujuan dari mudhaf-mudhaf ilaih. Ada kalanya ia menjelaskan untuk atau li, dan ada kalanya ia menjelaskan dari ya, untuk menjelaskan asalnya ya. Babu sajin, pintu jati, itu artinya babun min sajin ya, pintu dari kayu jati. Khatamu hadidin ya, cincin besi. Maka sebetulnya kita ingin mengatakan khatamun min hadidin ya. Ini fungsi dari mudhaf-mudhaf ilaih. Tayyib, bagaimana rumus atau kaidah-kaidah dari mudhaf-mudhaf ilaih? Yang pertama, mudhaf ini tidak boleh bertanwin. Jadi frase mudhaf-mudhaf ilaih ya, mudhafnya tidak boleh tanwin. Sehingga kita tidak boleh mengatakan kitabun Zaidin ya. Tidak boleh kita mengatakan kitabun Zaidin. Ya, yang benar adalah kitabu Zaidin ya. Tidak boleh kitabun Zaidin atau khatamun zahabin, tidak boleh, tapi kitabu Zaidin ya. Jadi mudhaf tidak boleh tanwin. Kemudian yang kedua, mudhaf ilaih harus dalam keadaan majrur ya. Jadi mudhaf ilaih harus dalam keadaan majrur ya. Ini wajib. Kitabu Zaidin ya. Tidak boleh kitabu Zaidan atau kitabu Zaidun ya. Jadi kitabu Zaidin ya. Jadi mudhaf ilaih wajib dalam keadaan majrur ya. Misalkan Masjidul Muslimina ya. Masjid lil Muslimina ya. Masjidul Muslimina, masjid, masjidnya orang-orang Islam. Maka kita katakan Masjidul Muslimina, tidak boleh Masjidul Muslimuna ya, karena ia harus majrur. Kemudian syarat yang ketiga, mudhof ini tidak terikat ya. Kalau mudhof ilaih ini wajib majrur, kalau mudhof ia boleh marfu, boleh mansub dan boleh majrur sesuai dengan kedudukan mudhof dalam kalimat. Seperti yang tadi sempat saya singgung bahwasanya mudhof ini bukan kedudukan khusus. Ia bisa apa saja ya. Bisa jadi mudhof ini sebelumnya adalah fa'il, atau bisa jadi mudhof ini maf'ul bi ya. Ya. Jadi bisa apa saja ya. Contohnya misalkan ana talibul ilmi. Ana talibul ilmi. Saya adalah penuntut ilmu. Ya, kalau kita lihat mudhofnya adalah talibu dan ia marfu, ya. Tapi al-ilmi majrurnya wajib kasrah karena ia majrur ya. Kemudian ja'a talibul ilmi, ya. Penuntut ilmu telah datang. Talibu jadi fa'il, ya. Dan ia marfu. Ya. Kemudian ra'aitu talibal ilmi. Nah, ini contoh yang maf'ul bih, ya, yang mansub. Jadi ra'aitu talibal ilmi, aku telah melihat penuntut ilmu, ya. Taliba ini mudhaf dan ia mansub. Atau contoh lain, marartu bi talibil ilmi. Nah, ini contoh yang mudhafnya majrur ya. Marartu bi talibil ilmi. Aku berjalan ya dengan penuntut ilmu. Ya. Jadi saya ulangi, mudhaf ini tidak terikat. Ya, artinya berbeda dengan mudhaf ilaih yang wajib majrur, mudhaf ini bisa apa saja. Karena memang mudhaf ini bisa fa'il, bisa maf'ul bi ya, bisa naibul fa'il, bisa majrur. Jadi bisa apa saja, tidak terikat ya. Tergantung di dalam kedudukan ini sebagai apa ya. Oke, pandai ulangi. Kaidah mudhaf ilaih yang pertama, mudhaf tidak boleh bertanwin. Yang kedua, mudhaf ilaih harus majrur. Dan yang ketiga, mudhafnya itu bisa majrur, bisa mansub, bisa marfu sesuai dengan kedudukan ia di dalam kalimat. Baik, supaya lebih jelas lagi tentang mudhaf-mudhaf ilaih ya, mari kita bahas contoh-contoh mudhaf-mudhaf ilaih yang mufrad, tasniyah, jamak mudzakkar salim sampai yang isim ghairu munsharif ya. Ya, contoh yang pertama untuk yang mufrad ya. Kitabu Zaidin jadidun ya. Kitabu Zaidin jadidun. Ini artinya bukunya si Zaid itu baru ya. Kitabu Zaidin jadidun ya. Bukunya si Zaid itu baru ya. Jadi kitabu mudhaf dan ini sebagai mubtada ya. Zaidin ini sebagai mudhaf ilaih ya. Kalau ada dan ini merupakan jumlah ismiyah ya. Kitabu Zaidin ini marifat ya, karena salah satu bentuk marifat adalah idhofah kepada yang marifat ya. Kitabu Zaidin, kitab ini kan idhofahnya kepada Zaid yang merupakan marifat, sehingga Kitabu Zaidin juga marifat hukumnya. Ya, Kitabu Zaidin jadi dun, bukunya Zaid itu baru. Kemudian contoh yang kedua, Ummu Hamidin ammatu Mahmudin. Ummu Hamidin, ibunya si Hamid adalah bibinya Mahmud ya. Ummu Hamidin ammatu Mahmudin ya. Di sini ada dua mudhaf ilaih. Yang pertama Hamidin, Ummu Hamidin, ibunya si Hamid. Kemudian ammatu Mahmudin, bibinya si Mahmud. Jadi ibunya si Hamid adalah bibinya si Mahmud. Ummu Hamidin ammatu Mahmudin. Ini contoh yang mubtada dan khobarnya sama-sama ada mudhaf ilaihnya ya. Ummu Hamidin ammatu Mahmudin. Dan memang kita terserah mau menempelkan mudhaf ilaih ini di mana saja ya. Jadi bisa jadi kalau ada kalimat jumlah fi'liyah, fi'il fa'il maf'ul, bisa jadi fi'il fa'ilnya ada mudhaf ilaihnya, maf'ul bi-nya ada mudhaf ilaihnya. Jadi memang untuk mudhaf ilaih ini kita bebas menempelkannya di kedudukan apa saja dan di mana saja ya. Yang penting ya isim ya, karena memang majrur ini khusus untuk isim. Tayyib, contoh yang tasniyah, hukukul walidaini mamnu'un ya. Hukukul walidaini mamnu'un. Yang mendurhakai kedua orang tua itu terlarang ya. Al-walidain ini mudhaf ilaih ya, tasniyah. Karena yang majrur yang digunakan adalah yang aini, al-walidain ini bukan al-walidani ya. Hukukul walidaini mamnu'un. Kemudian contoh yang lain yang tasniyah, Ishtara talibun qamusal lughataini. Ishtara talibun qamusal lughataini, ya. Seorang siswa membeli kamus dua bahasa. Ishtara talibun, seorang siswa membeli qamusa, kamus al-lughataini, dua bahasa, ya. Ini contoh yang majrurnya tasni, mudhaf ilainya tasnia. Kemudian kita bahas contoh yang jamak mudzakkar salim, ya. Contohnya Aisyatu ummul mu'minina. Aisyatu ummul mu'minina. Aisyah adalah ibu kaum mukminin, ya. Aisyatu ummul mu'minina, ya. Ini contoh mudhaf ilai, yang mudhaf ilainya jamak mudzakkar salim. Aisyatu ummul mu'minina, asalnya Aisyatu ummun lil mu'minina, ya. Aisyatu ummun lil mu'minina, ya. Karena takdirnya adalah Aisyatu ummun lil mu'minina. Aisyah adalah ibu bagi orang-orang mukmin, ya. Ketika kita rubah, dan ini bisa disederhanakan menjadi mudhaf ilai, Aisyatu ummul mu'minina. Aisyah adalah ibunya kaum mukminin. Kemudian contoh yang lain untuk jamak mudzakkar salim, ya. Ad-du'a'u silahul muslimina, ya. Ad-du'a'u silahul muslimina. Ad-du'a'u doa, silahu adalah senjata, al-muslimina, orang-orang Islam. Ad-du'a'u silahul muslimina, doa adalah senjata orang-orang Islam. Kemudian jamak muannats salim, contohnya ra'aitu aba'at talibati, aku telah melihat ayah-ayah dari para siswi, ya. Ra'aitu aba'at talibati, maka aba'a ini mudhaf dan ia maf'ul bih, ya. At-talibati ini mudhaf ilaihi dan ia majrur. Kemudian azmut talibati qawiyun, ya. Tekad para siswi itu kuat, ya. Azmut talibati qawiyun. Azmu mubtada, at-talibati mudhaf ilaihi, kemudian qawiyun khabarnya, ya. Tekad para siswi itu qawiyun. Azmun lit-talibati, tekad bagi para siswi itu qawiyun, ya, kuat. Kemudian contohnya matasir, Usmanu amharut tullabi, ya. Usmanu amharut tullabi. Usman adalah siswa terpandai, ya. Ini contoh. Usmanu amharut tullabi, ya. Usmanu amharut tullabi. Kemudian contohnya matasir yang lain, Ahfadul Qur'ana fi madrasatil huffazi, ya. Ahfadul Qur'ana fi madrasatil huffazi. Saya sedang menghafal Quran di sekolah Huffaz, ya, para hafiz. Kemudian contoh isim ghairu munsharif, Hakibatu Ahmada jamilatun. Tasnya si Ahmad itu bagus, ya. Hakibatu Ahmada, bukan Hakibatu Ahmadi, karena isim ghairu munsharif ketika majrur, ya, karena mudhaf ilainya kan majrur. Ketika majrur ia fathah. Hakibatu Ahmada jamilatun, ya. Contoh yang kedua, Akhu Aisyata Abu Usmana. Akhu Aisyata Abu Usmana, ya. Ini mudhaf ilainya ada dua, Aisyah dan Usman, dan ia sama-sama isim ghairu munsharif, ya. Akhu Aisyata Abu Usmana artinya adalah saudaranya Aisyah adalah bapaknya Usman. Akhu Aisyata Abu Usmana, saudaranya Aisyah adalah bapaknya Usman, ya. Sebagaimana kita ketahui, akhun dan abun merupakan isim yang lima, ya. Dan telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya isim yang lima ketika ia rofa maka bentuknya akhu, ya. Kalau nasab akha, kalau jar akhi, ya. Nah, karena ia menjadi kalimat jumlah ismiyah mubtada khobar, maka yang digunakan adalah akhu. Akhu Aisyata Abu Usmana. Ya, taib analisa untuk mudhaf-mudhaf ilaihi cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.